Alhamdulillah telah kita lewati beberapa ayat sebagai bentuk penafsiran daripada kalimah la ilaha illallah. Di antaranya pada surat At-Taubah ayat 31 atau sebelumnya Az-Zukhruf ayat 26-27, seperti yang telah Ana sampaikan, itu adalah apa yang dinamakan dengan syirkul ibadah. Naam, syirik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna la ilaha illallah, ya, la ilaha sebagaimana yang ma'ruf, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Kemudian yang berikutnya surat At-Taubah ayat 31, itu apa yang dikenal dengan istilah syirkut ta'ah, ya, syirik dalam masalah ketaatan kepada selain Allah, mentaati dalam perkara hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan. Ini diistilahkan dengan syirkut ta'ah, syirik dalam masalah ketaatan. Sehingga di antara makna tauhid adalah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diitaati dalam masalah ketaatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya semata-mata mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam hukumnya. Ini di antara bentuk penafsiran daripada la ilaha illallah. Naam. Mengesakan Allah dalam mentaatinya, dalam ketaatan terhadap hukum-hukumnya, ya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya yang akan kita pelajari insyaallah taala, ini apa yang dinamakan dengan syirkul mahabbah. Syirkul mahabbah, syirik kecintaan. Ya. Nah, menduakan kecintaan kepada Allah kepada selain Allah, ya. Nah. Sehingga di antara makna la ilaha illallah, hanya kepada Allah kita mencintai dan tidak mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah 125, ya. Apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan syirku al-mahabbah, syirik al-mahabbah. Al-mahabbah, cinta kepada Allah, ini juga termasuk ibadah, juga termasuk rangkaian daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terkandung di dalamnya at-ta'zim wadh-dhul, cinta yang disertai dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika bentuk model mahabbah ini dipalingkan kepada selain Allah, maka jatuhlah dia kepada kesyirikan kepada Allah, yaitu dalam bentuk syirkul mahabbah. Ya. Barakallahu fikum. Itu pada intinya ayat yang kita pelajari sebagai bentuk penafsiran daripada la ilaha illallah, surat Al-Baqarah 165. Kata Allah Subhanahu wa taala wa qawlihi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia, yakni orang-orang musyrik, man yattakhidhu min dunillahi andada, ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Ya. Ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Ya, andada, ya, ini tandingan-tandingan Yang mana orang-orang musyrik ini yuhibbunahum ka hubbillah. Yang mana orang-orang musyrik ini mencintai tandingan-tandingan itu seperti cintanya kepada Allah. Ya. Nanti akan kita bahas, kita pelajari. Ka hubbillah ini ada dua penafsiran. Secara zahir, ya. Yang mana orang-orang musyrik ini mencintai andatnya, mencintai sekutu-sekutu tadi, mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini kesyirikannya di sini. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, lebih kuat kecintaannya kepada Allah. Walau yarul ladzina zalamu id yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allah syadidul 'adzab. Walau yarul ladzina zalamu, kalau seandainya orang-orang zalim itu melihat, ya, melihat apa? Id yarawna al'adzab, tatkala mereka melihat azab nanti di hari kiamat, ya. Kalau seandainya mereka melihat azab nanti di hari kiamat, niscaya mereka tidak akan berbuat kesyirikan ini. Tidak akan menyekutukan Allah dalam hal mahabbah. Begitu takdirnya, ya. Jawaban daripada walau yaro. Kalau seandainya melihat, niscaya mereka akan menghentikan kesyirikannya tersebut. Tayyib. Walau yaro allazina zolamu iz yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Bahwasanya kekuatan itu seluruhnya hanya milik Allah. Ya, kekuatan itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan menghentikan kesyirikannya. Ya, nanti di hari kiamat bagaimana mengerikannya, bagaimana dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang itu terbukti di situ, ya. Dan nampaklah di situ bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah taala semata, yang lainnya semuanya lemah, ya. Kalau mereka melihat ini, niscaya mereka akan menghentikan kesyirikan mereka. Wa annallaha syadidul azab, dan bahwasanya Allah itu amat sangat keras azabnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat termasuk yang menafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Nah. Beberapa makna daripada ayat ini. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahallahu taala, wa minan nasi, dan di antara manusia, yakni fariqun minan nas, maknanya adalah fariqun minan nas, sekelompok dari manusia, sekelompok daripada manusia itu orang-orang musyrik atau juga yang semodel dengan mereka, ya, sekelompok dari manusia itu ada yang seperti ini keadaannya. Tayyib. Man yatakhidhu min dunillah, ada yang menjadikan selain Allah. Min dunillah apa maknanya? Ay ghairallah. Ay ghairallah. Ini menjadikan tandingan selain Allah daripada makhluk-makhluknya ini. Andadan ay amsalan wa nudhara'a. Andadan maknanya adalah amsal, yang semisal, ya. Nudhara', ya, ini sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, ya. Jadi menjadikan, mengangkat makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, diangkat sebagai Tuhan yang semisal dengan Allah, sebagai Tuhan yang dijadikan sebagai tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Wal'iyadzu billah. Di mana keadaan orang-orang musyrik ini, yuhibbunahum. Yuhibbunahum, ya. Ini mencintai mereka, mencintai tandingan-tandingan tersebut, sekutu-sekutu tersebut. Al-mahabbah, cinta, apa itu maknanya? Ya. Maknanya adalah iradatu ma tarahu. Iradatu ma tarahu. Keinginan, ya. Ada rasa ingin pada sesuatu yang dia lihat, ya. Nah, ini mahabbah, ingin pada sesuatu yang dia lihat. Dia melihat ini, oh senang, ya. dia ingin untuk memilikinya. Tayyib. Au tazunnuhu khairan. Au tazunnuhu khairan. Atau juga dia berkehendak, berkeinginan sesuatu yang dia sangka baik. Sesuatu yang dia sangka baik, indah, enak, begitu ya. Dia kira demikian, sehingga dia menginginkannya. Ada rasa kehendak, ada rasa mau, ya. Mungkin kepada wanita, kendaraan, buah-buahan, dan yang lain-lainnya, ya. Nah, warogbatu fihi, warogbatu fihi, dan adanya rasa, ya ini harapan, rasa senang padanya, ya. Pada sesuatu yang dia lihat atau yang dia sangka tadi. Ada rasa rogbah, ada rasa dorongan, ada rasa hasrat, begitu ya. Ini namanya al-mahabbah. 6. Kahubbillah, ya. Kahubbillah maknanya kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala bahwasanya orang-orang musyrik ini mencintai sekutu-sekutu itu seperti cintanya kepada Allah. Maknanya kata beliau ayusawunahum yusawunahum bihi fil mahabbah. Yusawunahum bihi fil mahabbah. Menyamakan mereka ini dengan Allah dalam masalah kecintaan. Artinya ikhwan, menyamakan kecintaan mereka ini kepada tandingan-tandingan tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Mereka cinta kepada Allah dan cinta juga kepada apa? Tandingan-tandingannya, kepada sekutu-sekutu yang mereka anggap, yang mereka jadikan sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Mereka cinta kepada Allah dan juga mereka cinta kepada sekutu-sekutu tersebut. Ya, di sini ada berapa? Dua mahabbah, ya. Ada dua mahabbah. Cinta kepada Allah dan juga cinta kepada tandingan-tandingan tersebut, tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-muqtadiyati lidzulli, yang mengharuskan perendahan diri, ya. Yang membawa diri mereka itu untuk merendahkan diri mereka, ya, terhadap sesuatu yang dia cintai tadi, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, ya, lil mahbubi terhadap yang dia cintai tersebut, ya. Naam, wal khudu'i lahu, ini sama, wal khudu'i lahu, dan juga merendahkan dirinya atau menghinakan dirinya kepada yang dia cintai. Sehingga disinilah letak kesyirikannya tadi, ya. Mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain mereka juga cinta kepada makhluk-makhluk, andad, tandingan-tandingan tersebut yang mereka jadikan sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kecintaannya disertai dengan apa ini ikhwan? Az-zul, at-tazallul, wal khudu'. Disertai dengan apa? Merendahkan dirinya, menghinakan dirinya kepada yang dia cintai tadi. Bahkan mereka ini menghinakan dirinya kepada tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak kesyirikannya tersebut. Bisa dipahami? Naam. Misalnya antum cinta dengan air Cleo ini. Cinta daripada air-air yang lainnya. Apakah antum syirik? Senang dengan ini, masya Allah, bagi ana misalnya rasanya begini, begini, begini misalnya. Berarti antum jatuh pada kesyirikan? Hah? Tidak. Kenapa? Hah? Tidak? Tidak seperti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, alhasil kita senang dengan ini karena apa? Ya kita enggak merendahkan diri kita kepada air ini, tidak ada perendahan. Ya, tidak ada adzul, demikian pula tidak ada al-khudu, enggak ada, kita cuma senang saja. Ya. Demikian pula kita tidak mengagungkan ini, enggak ada sama sekali pengagungan pada air ini. Berbeda dengan orang-orang musyrik kepada anda selain Allah Subhanahu wa taala. Faham tum? Nah. Rasa cinta yang adi, yang wajar, yang manusiawi tidak mengapa, ya, selama tidak ada perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Tayyib, nanti akan kita bahas insyaallah taala lebih rinci lagi kalam dari Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Tayyib. Kahubillah. Namun demikian, seperti selain yang sudah ana sampaikan barusan terkait dengan makna kahubillah, terkait dengan makna ayat kahubillah, di sini ada dua pendapat dari para ulama ahli tafsir. Ya, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama seperti yang telah ana sampaikan barusan, yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan ini, ya. Barakallahu fikum. Pendapat yang kedua, pendapat yang lain, pendapat yang kedua, yuhibbuna hadhil asnama kama habbatil mu'minina lillah. Ya. Ini penafsiran yang kedua. Yuhibbuna hadhil asnam, mereka yakni orang-orang musyrik mencintai patung-patung ini, berhala-berhala itu, kama habbatil mu'minina lillah, seperti cintanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Bisa dipahami? Berbeda ya. Berbeda barakallahu fik. Ya, penafsiran yang kedua ini ikhwan, yuhibbuna hadzal asnam kahubbillah, maknanya mereka ini memang cinta kepada patung-patung ini seperti cintanya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Nah, kalau yang pertama bagaimana ikhwan? Mereka cinta kepada Allah dan juga cinta kepada al-asnam, kepada patung-patung, kepada berhala-berhala. Ini kalau yang pertama. Tapi kalau yang kedua, persamaannya ya seperti kaum mukminin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka cinta kepada patung-patung seperti orang-orang beriman cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya, ada perbedaan penafsiran. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Wasiyaqu hadhil ayah yu'ayyidu ar-ra'yal awwal. Siyaqu hadhil ayah yu'ayyidu ar-ra'yal awal. Konteks ayat ini menguatkan pendapat yang pertama. Tayyib, ada penafsiran mana yang lebih kuat penafsirannya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya konteks ayat ini itu menguatkan pendapat yang pertama yang telah kita baca tadi, ikhwan. Ya. Pendapat pertama tadi, ingat ya, yang dibawakan oleh Syekh Al-Fauzan di antaranya, ya. Barakallahu fikum. Nah, bahwasanya ya, pendapat yang lebih kuat, orang-orang musyrik mereka cinta kepada Allah dan juga cinta kepada apa? Al-asnam, seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang beriman itu lebih kuat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun di sini ada pembahasan juga terkait dengan ayat ini, ana khawatir antum malah bingung, ya. Barakallahu fikum. Nanti malah bingung, malah bingung. Ya. Baik, tadi kita lewati aja. Nah, ini tadi orang-orang musyrik, ya. Menurut penafsir yang pertama tadi bagaimana, kan sama kecintaannya, ya, antara kecintaan mereka kepada Allah dengan patung-patung tersebut. Maka bagaimana? Ya, famabaluka birajulin yuhibbu ghairallahi aktsar min mahabbatillah, ya. Maka bagaimana coba antum bayangkan seorang yang cintanya kepada selain Allah itu lebih banyak, lebih kuat cintanya kepada selain Allah daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, yang ini saja orang-orang musyrik tadi itu sama kecintaannya antara cintanya kepada Allah dengan patung-patung tersebut. Maka bagaimana? Coba bayangkan bagaimana besarnya dosanya kalau cintanya itu lebih besar kepada selain Allah daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Dan bagaimana lagi? Wa ma baluka bi rajulin yuhibbu ghairallahi wa la yuhibbu Allah. Dan bagaimana lagi coba bayangkan kalau seorang itu cinta kepada selain Allah dan tidak cinta kepada Allah, ya. Lebih parah lagi. Dan ini tiga model manusia ini ada, ya, di dunia ini, ya. Nah, wal'iyadzubillah. Wa hadza mawjudun fi katsirin minal muntasibina lil Islam al-yaum. Dan ini memang sangat banyak, ya. Barakallahu fikum. Amat sangat banyak daripada kaum muslimin, artinya orang-orang yang menisbahkan diri sebagai Islam, sebagai umat Islam. Banyaknya seperti ini kecintaannya tadi itu. Ya. Naam wal a'udzu billah. Fa innahum yuhibbuna awliya'ahum aktsar mimma yuhibbuna Allah. Mereka-mereka ini lebih mencintai wali-wali mereka ini daripada mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini nyata dan fakta seperti itu. Subhanallah, ya. Wa li hadza law qila lahu, oleh karena itu kalau dikatakan padanya, ya, ahlif billah, bersumpahlah atas nama Allah, bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, maka langsung halafa shadiqan au kadziban, dia akan bersumpah atas nama Allah baik itu jujur atau dusta, langsung dia akan bersumpah, bahkan tambah lagi Al-Qur'an di atas kepalanya, ya. Nah, balaknya azabillah, akan bersumpah langsung atas nama Allah Subhanahu wa taala walaupun dia itu berdusta, berani akan bersumpah, ya. Amma al-wali, ya, adapun kalau misalnya diperintahkan untuk bersumpah atas nama wali fulan, wal'iyadzubillah, misalnya demi wali fulan, demi kiai fulan, demi habib fulan misalnya, coba bagaimana seperti ini. Fala yahlifu bihi illa shadiqan, tidak akan berani bersumpah dengan nama wali tersebut kecuali dalam keadaan jujur, benar ucapannya. Ya. Ini nyata, fenomena seperti nyata. Seperti yang sempat ana singgung pada pertemuan yang lalu. Bagaimana manusia lebih takut kepada wali-wali, kepada makhluk-makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini kenyataannya. Ya. Nah, kalau bersumpah atas nama Allah ya gampang, enteng, ringan saja. Billahi wallahi tallahi. Ya. Nah, walaupun berdosa kan berani bersumpah atas nama Allah. Tapi kalau disuruh bersumpah atas nama wali fulan akan takut dia. Enggak akan berani ketika bersumpah dengan kebohongan, enggak akan berani. Ya. Wal a'udzubillah, ini sebagai bukti menunjukkan akan mahabbahnya yang rusak, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah ta'ala salamah wal afiyah. Baik, yang berikutnya. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala fi qawli Allah ta'ala walau yara. Walau yara ay lau ya'lam. Kalau mereka itu, ya, ini orang-orang musyrik itu melihat, artinya lau ya'lam, kalau mereka tahu, ya. Kalau mereka tahu, ya, akan azab yang ada di akhir kelak, ya. Idh yarawna al-azab, tatkala mereka melihat azab, ya, waqtama yu'ayinunahu, waqtama yu'ayinunahu, pada waktu mereka melihatnya secara langsung, ya, misalnya mereka akan menghentikan kesyirikannya, ya. Namun pada waktu itu, walaupun mereka sudah bertobat dengan betul-betul menyaksikan, sudah yakin beriman, sudah bertauhid, sudah pada waktu itu, ya sudah enggak ada gunanya lagi, ya. Iman tauhid yang berguna, yang bermanfaat sekarang ini di dunia ketika kita masih hidup. Nanti ketika di akhirat mereka akan betul-betul menyaksikan kebenaran itu dan enggak ada manfaatnya sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Tayyib, annal quwwata lillahi jami'a, bahwasanya kekuatan itu milik Allah. Li'anna al-qudrata wal ghalabata lahu wahdahu. Li'anna al-qudrah, ya, karena kemampuan, ya, wal ghalabah, dan kekuatan itu, lahu wahdahu, hanya milik Allah. Hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala semata. Nah. Yang berikutnya, al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayah, makna ayat secara umum. Zakar Allah subhanahu wa ta'ala hal al-musyrikin bihi fi dunya. Allah menerangkan tentang keadaan orang-orang yang menyekutukan Allah di dunia. Bagaimana bentuk kesyirikannya? Ya. Ini sekali lagi sebagai bentuk penafsiran la ilaha illallah. Demikian pula Allah menerangkan tentang masalah wa ma'alahum fil akhirah, dan kembalinya mereka di akhirat. Ya. Dan tempat tinggal mereka di akhirat kelak. Haitsu ja'alu lillahi amsalan wa nuzara'a, di mana mereka menjadikan untuk Allah hal-hal yang semisal, yang serupa, tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu. Ya. Di mana mereka menjadikan apa, ikhwan? Tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sawawhum bihi fil mahabbah. Sawawhum bihi fil mahabbah. Mereka menyamakan tandingan-tandingan tersebut, ya, dengan Allah di dalam kecintaan. Ya, artinya mereka menyamakan kecintaan, ya, kecintaan mereka itu kepada makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka samakan walhasil. Tsumma dzakara halal mu'minin al-muwahhidin. Kemudian Allah menerangkan keadaan orang-orang beriman ahli tauhid. Annahum yuhibbuna Allah hubban, bahwasanya mereka itu mencintai Allah dengan suatu kecintaan. Bagaimana kecintaannya ahli tauhid? Ini yang semestinya ada pada kita. Bagaimana sih bentuk cinta kepada Allah ini, bagaimana? Yafuqu hubba ashabil andadi li andadihim. Ya. Yafuqu hubba ashabil andadi li andadihim. Melampaui kecintaannya, ya, para penyembah patung itu terhadap patung-patung mereka. Ya. Barakallahu fikum. Cintanya orang-orang beriman itu lebih kuat di atasnya, melampaui kecintaannya apa? Orang-orang musyrik kepada tandingan-tandingan tersebut yang mereka buat-buat sendiri tadi. Bisa dipahami? Nah, ini berdasarkan penafsiran yang pertama, ikhwan. Barakallahu fikum. Mereka, orang-orang beriman, cinta kepada Allah. Orang-orang musyrik juga cinta kepada sekutu-sekutunya. Ya, orang-orang musyrik juga cinta kepada tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman itu lebih di atasnya, ya, kecintaannya daripada kecintaannya orang-orang musyrik terhadap patung-patung mereka. Bisa dipahami? Nah, demikian, ya. Tayyib, barakallahu fikum. Juga dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ikhwan, terkait dengan masalah tadi, ya. Li anna mahabbatal mu'minina sabidatun fi sarra'i wad dharra. Kenapa dikatakan kecintaannya orang-orang beriman itu melampaui kecintaannya orang-orang musyrik kepada patung-patung mereka. Kenapa, ikhwan? Kenapa mereka lebih cinta kepada Allah daripada mereka, orang-orang musyrik, cinta kepada patung-patung tersebut? Karena cintanya orang-orang beriman, ya, ini yang harus ada pada kita ini, ya, sabitatun, tetap kokoh, ya, fisarra'i wadzarra, dalam keadaan senang dan dalam keadaan duka, dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, susah senang, tetap sabit cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ala burhanin sahihin, ala burhan sahihin, di atas ilmu yang benar, ya. Bi khilafil musyrikin, berbeda dengan orang-orang musyrik, fa inna mahabbatahum li asnabihim, perbedaannya kecintaannya orang-orang musyrik terhadap patung-patung mereka tadi, mereka cinta kepada patung tersebut, tatadaa'alu idza massahumud-durr, ya. 6. Sementara kecintaannya mereka-mereka ini kepada patung-patung mereka tersebut, tatadaa'al, ya, ini berkurang, ya, berkurang, barakallahu fikum, ketika mereka ditimpa kejelekan, ya, ketika mereka mendapatkan kejelekan, kesusahan, mara bahaya, malapetaka, dan yang lain-lainnya, ya, justru mereka ketika ditimpa kesusahan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, disinilah perbedaannya, letak perbedaannya, ya, cintanya orang-orang beriman kepada Allah antara cintanya orang-orang musyrik kepada patung-patung mereka. Bisa dipahami, ya, kan? Nah, makanya semestinya yang ada pada kita, kaum mukminin al-muwahhidin, tetap kokoh, ya, tidak goyah dengan berbagai macam keadaan yang ada, dengan berbagai macam ujian yang menerpa kita ini, tetap cintanya hanya kepada Allah semata, dalam keadaan senang atau duka, ya, dalam keadaan sempit atau juga lapang, senang atau juga sedih, tetap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana orang-orang musyrik kepada patung-patung mereka, ya. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, karena hubbul mu'minina lillahi tayyib au yafuqu hubba asnamil andadi lillah. Naam. Au yafuqu hubba ashabil andadi lillah. Ini menurut penafsiran yang kedua, atau bahwasanya kecintaannya orang-orang beriman itu melampaui, ya, kecintaannya ashabul andad, orang-orang musyrik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Ya, dikatakan tadi bahwasanya ashabul andad, orang-orang musyrik, para penyembah patung itu, mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi cintanya orang-orang beriman ini lebih kuat, lebih tinggi daripada cintanya orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum? Naam. Li'anna hubbal mu'minina lillahi khalisun, karena cintanya orang-orang beriman kepada Allah itu murni, ikhlas. Ya. Naam, tidak terbagi-bagi, ya. Sementara wa hubba ashabil andadi mustarikun. Wa hubba ashabil andadi lillahi mustarikun. Sementara cintanya para penyembah patung, orang-orang musyrik itu kepada Allah bercabang, bercampur-campur, cinta kepada Allah dan juga cinta kepada selain Allah. Ya, begitu. Nah, sehingga lebih kuat, lebih jauh di atasnya kecintanya orang-orang musyrik, kecintanya orang-orang mukmin tadi. Wa ma yahillu mana? Summa tawa'ada haula'il musyrikin bihi bi annahum. Ya, summa tawa'ada haula'il musyrikin. Kemudian Allah mengancam mereka-mereka orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah itu, ya. Kemudian Allah mengancam mereka-mereka yang menyekutukan Allah, ya, dalam hal mahabbah tadi, bi annahum law alimu, bahwasanya kalau mereka mengetahui, ma yu'ayinuna yaumal qiyamah, apa yang mereka lihat di hari kiamat kelak, ya, berbagai macam kengerian, kedahsyatan, perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang amat sangat menakutkan di hari kiamat kelak, kalau mereka mengetahuinya, ya, وَمَا يَحِلُّ بِهِمْ مِنَ الْأَمْرِ الْفَضِيعِ, ya, dan apa-apa yang datang kepada mereka dari berbagai macam perkara yang mengerikan, ya, ditimpa kepada mereka ini, orang-orang musyrik ini, azab yang amat sangat keras, amat sangat pedih. Kalau mereka mengetahuinya, ya, demikian pula wal azab syadid ala syirkihim, wal azab syadid ala syirkihim, demikian pula kalau mereka mengetahui azab yang amat sangat keras dikarenakan kesyirikan mereka tadi, ya, dan juga kalau seandainya mereka mengetahui wa tafarrudallahi subhanahu bil qudrati wal ghalaba duna andadihim, ya, dan juga kalau seandainya mereka mengetahui akan maha esanya Allah, akan maha esanya Allah subhanahu wa ta'ala pada kekuasaannya, demikian pula kekuatannya, ya, selain tandingan-tandingan mereka ini, selain patung-patung tersebut, ya, artinya kalau saja juga mereka mengetahui bahwa hanya Allah saja yang maha berkuasa, maha kuat, ya, maka lantahu ammahum fihi minad dalal, lantahu ammahum fihi minad dalal, niscaya mereka akan berhenti, ya, dari berbagai macam kesesatan yang mereka lakukan, kesesatan kesyirikan tersebut. Lakinnahum lam yatasawwaru dzalik, akan tapi tidak tergambarkan pada mereka, ya, karena enggak ada iman tadi, waliyullah, karena mereka tidak beriman. Naam. Wa yu'minu bihi, dan mereka tidak beriman padanya, ya. Nah, dan mereka tidak beriman padanya. Maka di hari itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir akan yakin, akan iman dengan berbagai macam peristiwa yang dahsyat di hari kiamat kelak. Ya. Dan bahwasanya Allah lah yang maha berkuasa di hari itu. Namun ketika mereka yakin di hari itu dan beriman, sudah enggak ada gunanya lagi, ya. Wallahualam. Munasabatul ayat lil bab, hubungan ayat dengan bab. Annaha minan nususil mubayyinati li tafsiri tauhid. Bahwasanya ayat tersebut termasuk nas-nas, dalil-dalil yang menerangkan tafsir tauhid. Ya. Ayat tersebut, ya, Surat Al-Baqarah 165 termasuk ayat yang menerangkan tafsir tauhid. Wa syahadati alla ilaha illallah, dan syahadat la ilaha illallah. 6. Haitsu dallat ala anna man takhadha niddan ma'allahi yuhibbuhu ka mahabbatillahi faqad asyrak. Ya, makna daripada kesyirikan. Haitsu dallat, yang mana ayat tersebut menunjukkan ala anna man takhadha niddan ma'allah, bahwasanya orang yang menjadikan tandingan bersama Allah, ya, membuat tandingan bersama Allah, ya, tandingan dalam masalah kecintaan, dia cinta Allah dan juga cinta kepada sekutu-sekutu tersebut, ya, yuhibbuhu ka mahabbatillah, dia cinta kepada tandingan tersebut seperti cinta kepada Allah, faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Nah. Fa'ulima anna ma'na tauhid, maka diketahuilah bahwasanya makna tauhid an yufrada ar-rabbu bihadhil mahabba. Ya. Di antara bentuk menetapkan tauhid yaitu apa? Mengesakan Allah pada mahabbah ini, ya, pada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan, menunggalkan hanya kepada Allah semata kita mencintainya. Allati tasalzimul ikhlasa al-ibadatillahu wahda, yang mana kecintaan ini melazimkan, mengharuskan untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Ya. Nah, kalau memang cinta, tentunya akan dipersembahkan segala macam bentuk ibadah ini hanya untuk Allah semata. Begitu konsekuensinya, keharusannya, dan juga keharusannya apa? Wa dzulla wal khudu'a lahu wahdah, Wa dzulla wal khudu'a lahu wahdah. Adzul ya, merendahkan diri, wal khudu' menghinakan diri kita, lahu kepada Allah wahdah semata. Hanya kepada Allah semata kita merendahkan diri kita, menghinakan diri kita dalam bentuk al-mahabbah ini dan segala macam bentuk ibadah. Barakallahu fikum. Dan juga ini ikhwan, perkara-perkara yang membedakan antara mahabbah adiyah, cinta yang wajar, ya, tadi yang telah terangkan tadi contohnya, ya, antara cinta yang disebut dengan kesyirikan, ya, jika disertai apa ikhwan? Az-zul wal khudu, ya, merendahkan diri kita dan menghinakan diri kita, ya. Barakallahu fikum. Dan insyaallah taala kalau ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala akan kita bahas beberapa macam cinta atau al-mahabbah. Sampai di sini insyaallah taala pelajaran kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan dijaga serta dilindungi kita bersama semuanya daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal al-mahabbah dan berbagai macam bentuk kesyirikan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.